Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana alimna ta'wila wa faqihna fid-din. Nas'aluka ya rabbana ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya rabbana min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana rizukna at-tawbata qabla al-maut wa ash-shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'd. Kita lanjutkan belajar kita dengan fikih praktis. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang yang membatalkan wudu ada 4. Yang keempat adalah bersentuhan kulit antara laki dengan perempuan dengan syarat-syaratnya. Bersentuhan kulit akan batalkan wudu di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu yang dikukuhkan. Berbeda dengan mazhab Malik, mazhabnya Imam Malik dan mazhabnya Imam Abi Hanifah. Tapi syaratnya di dalam mazhab Syafi'i akan membatalkan wudu jika terpenuhi syarat-syarat berikut ini, yaitu antara laki dengan perempuan, kulit bertemu kulit, sama-sama dewasa, kemudian tidak ada penghalang, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah bukan mahram. Kalau mahram tidak batal wudu. Nah sekarang kita harus tahu apa itu mahram. Nah ini pembahasan kita pada pagi hari ini. Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi. Mahram orang yang dinikahi, bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang lagi umrah atau haji, salah kaprah atau salah yang tidak kaprah, salah ya, salah kaprah adalah mahram sebutnya muhrim. Kamu bukan muhrimku. Yang benar mahramku. Mahram ada dua. Mahram selama-lamanya. Alat ta'bid inilah yang menjadikan wudu tidak batal. Tapi kalau mahram mu'akkad, mahram sementara, itu tetap membatalkan wudu. Nah ini sebabnya kan membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu ini hanya mahram selamanya. Jadi dalam yang membatalkan wudu adalah laki perempuan yang bukan mahram yang selamanya. Sampai kapanpun tetap gak boleh nikah. Gak boleh saling menikah. Nah sekarang mahram selamanya. Mahram selamanya. Mahram ada 3. Pertama mahram karena nasab. Yang kedua mahram karena susuan. Yang ketiga mahram karena pernikahan. Jadi untuk mudah membaginya kita bagi dulu di sini. Mahram karena nasab, mahram karena susuan, mahram karena pernikahan. Mahram karena nasab ada 5. Bisa kita bayangkan mahram karena nasab ada 5. Anggap saja ini adalah kita sendiri. Yang haram kita nikahi kalau kita laki perempuan. Perempuan siapa? Ke atas. Ibunda kita, nenek kita. sampai Siti Hawa. Yang pertama yang mahram bagi kita kaum laki, kalau perempuan ya bapakmu, ayahmu, kakekmu sampai Nabi Adam. Jadi mahram yang pertama adalah asal usul kita. Kalau kamu seorang gadis, mahram bagimu ayahmu dan kakekmu. Ibumu sama-sama perempuan, tapi ayah ibumu, kakek juga mahram. Karena kamu tidak boleh nikah dengan kakekmu. Das ya. Terus sampai Nabi Adam. Kalau Nabi Adam, kalau ketemu Nabi Adam, kakekmu itu enggak batal wudu. Kalau kita sebagai laki-laki juga sama. Ibunda kita, ayah kita sama-sama laki. Ibu dari ayah kita, ibu dari ibu kita, terus ke atas. Pokoknya ke atas. Yang kedua adalah turunan kita. Pokoknya kesininya naik nasabnya nyambung ke kita. Bukan baik melalui ibu, melalui anak perempuan atau anak laki-laki. Sama. Ke bawah. Cucumu, cucu-cucumu, cucu-cucu-cucumu, cucu-cucu-cucumu, terus. Sampai bawah. Kamu sebagai anak laki-laki nanti menikah punya anak laki-laki. Laki-laki dengan laki-laki enggak dibahas di sini. Anak cucu perempuanmu dari anak laki-laki atau punya anak perempuan, dia ada mahram, tidak boleh dinikahi. Anak dari anak perempuan juga demikian sampai hari kiamat. Jelas ya? Dalam Al-Qur'an khurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum. Ntar dulu, belum dibahas. Wa akhwatukum sekarang yang ketiga. Saudaramu. Baik seayah seibu atau seayah saja atau seibu saja. Enggak boleh kamu nikahi. Contoh. Ada seorang laki-laki ayahnya punya anak. Atau seorang laki-laki punya ayah. Dia punya saudara nyambung ke ayah. Saudara ibunya sama, ayahnya sama. Seayah seibu. Mahram. Atau ayahnya nikah lagi. Punya anak. Maka anak ayahnya namanya saudara seayah. Bukan saudara tiri, jangan salah. Ini di Indonesia kadang saudara tiri. Saudara tiri itu adalah kalau ayahmu menikah dengan seorang wanita, wanitanya sudah punya anak, itu saudara tirimu, boleh dinikahi. Saudara tiri boleh dinikahi. Kalau ini ayahmu menikah lagi, maka saudara seayah. Ibumu. Kalau ada seorang laki-laki punya ibu, berpisah dengan ayahnya atau meninggal atau apa, ibunya menikah lagi, punya anak, anaknya itu saudara seibu. Jelas? Ada saudara seayah ibu, ada saudara seayah, ada saudara sei, semuanya mahram. Haram dinikahi. Wa akhwatu, terus itu apa? Wa ammatukum laini. Ammatukum sama khalatukum, ini yang keempat. Saudara ayah dan saudara ibu. Saudara ayah dan saudara ibumu. Saudara ayah, saudara ibumu. Kebayang? Baik saudara sekandung atau seayah saja atau seibu saja. Ayahmu punya saudara. Maka saudara ayahmu itu adalah mahram bagimu. Kalau kamu laki-laki, bibikmu haram bagimu untuk dinikahi. Mahram bibikmu. Melalui ayah atau ibu sama. Berapa? Empat ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wabana, yang kelima, wabanatul akh atau banatul ukhti, anak saudaramu. Dalam kurung keponakan. Jelas kan? Keponakan. Sudah lima. Khurimat alaikum, akhurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatikum. Ammah sama khalat itu sama, hanya melalui abah atau ibu. Wa banatul akh wa banatul ukht. Itu secara nasab. Qur'annya dihafal, selesai. Selesai. Kemudian, sudah kebayang hafalannya? Setelah itu ada mahram karena susuan. Ayatnya masih disambung ya, nanti ada lanjutannya. Ini sekarang susuan dulu, karena susuan itu cara ngitungnya sama dengan nasab, maka ditaruh di sini. Saudara sesusuan itu, cara ngitungnya sama kayak saudara, apa? Mahram karena susuan, cara ngitungnya sama kayak mahram karena nasab. Ayah susuan, anak susuan, paman susuan, saudara susuan, sama. Contoh. Mak kamu menyusu, nah ini syarat nyusunya dulu. Syarat nyusunya ada nanti. Kita sebut dengan syarat nyusunya dulu. Akan dianggap sebagai anak susuan adalah jika memenuhi tiga syarat berikut ini. Bayi menyusu sebelum usia 2 tahun Hijriah. Tahun Hijriah. Kalau menyusunya setelah 2 tahun Hijriah enggak dianggap. Bayi menyusu sebelum 2 tahun Hijriah, masih bayi setahun, setahun setengah, kecil. Yang kedua, menyusuinya tidak kurang dari 5 kali susuan. Yang dimaksud 5 kali susuan untuk tim edit itu masukkan footnote aja. Tim editnya ini diturunkan ke footnote nanti. Yang dimaksud ini. Maksud 5 susuan itu, maksudnya 5 susuan itu gini, maksudnya 5 kali susuan itu sekali susuan, maksud sekali susuan adalah biar tahu kamu. Jika ada bayi minum susu, menyusu, kemudian dia melepas dengan sendirinya, itu dianggap satu. Bayi lagi disusuin, tatanya dia lepas sendiri, satu. Setengah jam nyusu lagi, melepas sendiri, dua. Pergi jauh, ini orang yang nyusu ini, bukan ibunya. Setelah itu, setahun kemudian datang lagi, yang penting belum dua, wah masih disusui lagi. Nyusui, lepas. Habis itu besoknya nyusui lagi, lepas sampai 5 kali. Berarti dia anak susuannya. Syarat yang ketiga adalah susu diambil saat ibu masih hidup. Susu diambil saat ibu masih hidup. Walaupun diberikan setelah meninggal. Ini sengaja dan mungkin di dalam kitab lain tidak ada. Sengaja Buya hadirkan di sini untuk isyarat tentang adanya bank susu, bank ASI. Di negara maju itu katanya ASI itu diperjualbelikan dengan mahal sekali. Karena kualitas vitamin segala macam, gizi apa Makanya ada orang yang menjual susunya. Dibotolin kemudian diawetkan, dijual. Nah, kalau sudah ini di bank susu, maka yang membeli susu ini harus mencatat. Karena menjadi anak su. Misalnya ini susu A miliknya Fulanah. Satu botol. Dibeli, diminumkan ke bayi. Satu susuan, lepas. Sampai lima kali susuan, berarti ini apa? Sama yang punya susu ini anak. Paham enggak? Makanya hati-hati, sengaja tiga ini untuk isyarat bahwasanya di sana ada istilah, biarpun tidak secara langsung disusukan, tidak langsung disusukan, maka itu dianggap anak susuan. Jelas ya? Nah, sudah jelas, kurang 2 tahun umurnya, tidak kurang dari 5 kali susuan, diambil waktu hidup, biarpun diberikan saat meninggal, setelah meninggal. Maka bank susu, yang punya susu sudah meninggal, tetap dianggap. Nah, sekarang begini, bayangannya begini, kamu masa kecilmu menyusu kepada seorang ibu, tetanggamu. Ibu tetanggamu disusui karena umikmu mungkin lagi kemana, kamu nangis, disusui. Sampai setiap hari begitu. Nangis lagi, disusui. Sampai lebih dari 5, maka tetangga tersebut, apa namanya? Ibu susuanmu. Sekarang yang mahram denganmu itu siapa? Ibu susuanmu, ibumu tadi, dia ibumu, ibu susuan itu. Suaminya bapak susuanmu. Suaminya. Ayahnya ibu susuanmu, kakekmu. Anaknya ibu susuan, saudaramu. Sama persis. Paman apa? Saudara ibumu, ibu susuanmu, pamanmu. Persis, enggak ada beda. Nyambung atau belum? Bayangin, jadi kalau belajar ilmu tuh kau bayangin dirimu sendiri. Kamu nyusu kepada seseorang perempuan. Setelah kamu nyusu, berarti diterapkan ibu susuan di sini. Memenuhi syaratnya. Jadi ibumu itu ibu susuanmu. Pinggirkan dulu, ibumu sudah dibahas tadi. Ibu susuanmu. Jadi seolah-olah kamu anaknya beneran. Itu ibu susuanku. Setelah itu ke atasnya harus pakai susuan. Ibu benar, ibunya ke atas. Saudara ibu susuan. Ayah susuan, saudara, apa ayah susuan, anak daripada ayah ibu susuan, itu anaknya semuanya. Apa saudaramu susuan, anak dari ibu susuanmu adalah saudaramu. Ya. Kalau melalui ibu susuan ini, saudaramu bisa double. Sama dengan ibu juga double. Misalnya, ibu susuanmu, mahram tidak? Anaknya ibu susuanmu? Baik. Begitu juga jika ibu susuanmu nyusui orang lain, anak lain, maka anak itu sama. Anak sama-sama susuan denganmu. Ibunya ibu susu. Sama juga urusan nasab. Ibumu. Ibumu nasab mahram atau bukan? Mahram karena apa? Ibumu mahram karena nasab. Kemudian ibumu nyusui anak-anak. Anak kecil disusui sama ibumu, memenuhi syarat. Maka itu anak ibumu, anak susuan. Dengan kamu, mahram. Makanya kadang sebagian orang yang ingin menjadikan anaknya mahram itu masih kecil. Misalnya si A bersahabat dengan si B. Kemudian si A sehingga istrinya saling menyusui. Misalnya kamu berdua sahabat. Biar nanti anak kita gampang kontrolnya deh. Anakku biar tinggal di rumahmu, anakmu tinggal di rumahku. Nah, kan bersahabat karib ini. Sahabat perempuan dengan perempuan, sama-sama menikah. Ini punya anak, punya anak. Akhirnya apa? Kita saling menyusui yuk. Kenapa? biar nanti anakmu jadi anakku mahram, anakku jadi anakmu. Dengan suamimu juga kah? Gampang. Bisa begitu. Cuman resikonya apa? Gak bisa besanan. Gitu kan? Gak bisa besa. Karena apa? Sudah? Paham ya? Selesai, paham ya? Ada satu pembahasan yang mungkin sering dilupakan. Di sini tidak ada, di buku tidak ada. Ayah susuan. Yang dimaksud ayah susuan itu siapa? Tolong, ada tim editnya angkat tangan, mana orangnya ada? Nah, ada anak susuan. Nah, yang dimaksud ayah susuan adalah ayah yang memiliki susu sang ibu tersebut. Pahami ini penting. Ayah yang memiliki susu ibu tersebut. Artinya, ayah yang menjadi sebab sang ibu mengeluarkan susu. Ayah yang menjadi sebab sang ibu atau sang mengeluarkan susu. Contoh begini. Orang punya susu itu rata-rata kalau sudah punya kan begitu. Nah, buat contoh, Azizah menikah. Contoh yang namanya Azizah, gak usah GR. Namanya contoh, gak beneran. Belum nikahnya nanti. Ini Azizah punya suami. Azizah punya suami namanya Abdul Hadi. Yang gak ada di sini pun namanya. Kemudian Azizah punya anak. Setelah punya anak, Azizah keluar susu. Yang menjadi sebab keluarnya susu Azizah siapa? Abdul Hadi. Berarti yang punya susu ini adalah Abdul. Maka Abdul Hadilah ayah suannya. Kalau ada yang menyusu kepada Azizah. Tapi bisa jadi suami ibu susuannya bukan yang punya susu. Contoh, fulanah lagi hamil tua. Jelas? Hamil tuh punya suami. Tentu punya suami hamil tua. Suaminya meninggal. Suaminya meninggal. Habis suami meninggal, dia melahirkan. Setelah melahirkan, selesailah masa iddahnya. Habis melahirkan, ada yang menikahi dia. Suaminya bukan berarti setelah itu? Suaminya. Baik, berarti suami barunya. Suami lamanya mening? Baik. Kemudian si fulanah ini, karena punya anak, punya susu. Ada orang nitipkan anaknya disusui. Kebayang? Maka anak yang disusui ini tidak mahram susuan dengan suaminya. Karena suami yang baru bukan yang punya susu. Nyambung atau belum? Tapi akan mahram dengan yang meninggal kalau hidup lagi. Tapi dengan anaknya yang meninggal, dengan bapaknya yang meninggal, dengan saudara yang meninggal, semuanya mahram. Jadi begitu maksudnya yang punya susu, paham? Yang menjadi sebab, apa? Yang menjadi sebab air susu itu keluar. Ada pertanyaan di majelis beberapa waktu yang lalu. Jika ada seorang perempuan tidak menikah, belum menikah, kemudian keluar air susu kalau menyusui bagaimana? Sama hukumnya, anak susuan tanpa bapak. Bisa jadi, mungkin minum obat apa, terlalu sampai mengeluarkan air apa? Air susu. Jelas ya? Yang punya susu harus paham di sini. Kalau kalian paham, kemudian kalian hafal, nak. Karena pertanyaan tentang hal yang semacam ini spontan biasanya. Pak, ini mahram saya enggak? Itu maksudnya ngitung. Bismillahirrahmanirrahim. Hafalannya 1, 2, 3. Sudah tinggal pergi sama orang. Nah, hafalan luar kepala begitu. Langsung jadi spontan. Karena kamu sudah paham. Makanya jangan kalian membiasakan sesuatu yang sudah kalian pahami, kalian biarkan, tidak kalian hafal. Sebab kalau kalian sudah paham, menghafal mudah. Daripada kalian hafal, tidak paham, hilang sebentar. Sudah paham begini, langsung dihafal. Mahram, ada nahram nasab, mahram susuan. Yang dimaksud susuan begini syaratnya. Seret. Selesai. Yang ketiga, selesai mahram. Mahram enggak? Mahram susuan, mahram nasab selesai, mahram susuan selesai. Yang ketiga adalah mahram karena pernikahan. Mahram karena pernikahan. Yang pertama, mertuamu. Yang kedua, menantumu. Yang ketiga, ibu tirimu atau ayah tirimu. Tinggal yang biar tunjuk. Kalau kamu laki-laki ya ibu tirimu atau ayah tirimu. Yang ketiga adalah ibu tiri atau ayah tiri. Yang keempat, anak tiri. Contoh, kamu laki-laki menikah dengan seorang gadis. Maka ibunya gadis tersebut namanya mertua. Kamu tidak batal wudu dengannya. Kemudian bapak mertuamu siapa? Bapaknya istrimu. Bukan suami mertua perumahanmu. Bukan, belum tentu. Bapak mertuamu adalah ayah daripada istrimu. Bukan suami ibu mertuamu. Belum tentu. Bisa saja ibu mertuamu menikah lagi. Karena bapak mertuamu sudah meninggal. Tidak, jangan salah. Kamu harus paham di sini. Kamu menikah dengan seorang anak gadis, maka ibunya adalah ibu mertu. Siapa ayah mertuamu? Ayahnya istrimu, bukan suaminya ibu mertuamu. Karena bisa saja cerai, misalnya. Ibu mertuamu pernah cerai. Kemudian nikahlah lagi. Kalau nikah lagi dengan ibu mertua, apa? Ibu mertuamu cerai, menikah lagi dengan seorang laki-laki. Laki-laki yang menjadi suami ibu mertuamu itu udah mahram denganmu kalau kamu mantu perempuan. Kebayang belum? Kamu anak gadis menikah dengan seorang laki-laki anak tunggal. Baik. Maka ibunya anak laki-laki namanya ibu mertu. Suaminya? Suaminya? Belum tentu. Ntar dulu. Rupanya ibu mertuamu itu pisah sama suaminya. Menikah lagi dengan laki-laki baru. Maka laki-laki baru denganmu apa? Orang lain. Mahram yang sering tertipu orang. Jadi yang ayah mertuamu itu siapa? Ya ayahnya dari suamimu. Biarpun sudah pisah dari ibunya. Jelas? Menantu. Menantu beneran, bukan menantu. Anak tiri, bukan menantu beneran. Artinya, anak yang mahram denganmu. Anak yang mahram denganmu, anakmu. anak yang mahram denganmu menikah, menikah anakmu. Kamu laki-laki punya anak laki-laki, menikah dengan anak perempuan. Maka anak perempuan jadi apa? Menantumu. Mahram enggak batal wudu bagimu. Selesai? Kemudian ibu tirimu. Ayahmu menikah, selain daripada ibumu, ayahmu menikah, supaya kebayang, dengan perempuan lain, maka perempuan lain yang dinikahi ayahmu namanya ibu tiri. Karena kamu laki-laki dengan ibu tirimu, mahram enggak boleh, karena suami istri daripada ayahmu. Biarpun sudah dicerai, tetap dia ibu tirimu. Jelas. Kalau kamu laki-laki, kamu perempuan, perempuan, ibumu menikah lagi dengan, ini sebuah contoh yang bapaknya meninggal dunia atau sudah cerai, akhirnya ibunya single, ibunya sendiri, ibunya sendirian, menikah lagi dengan seorang laki-laki, maka laki-laki tersebut mahram bagimu, wahai anak gadis. Namanya ayah tiri. Jelas. Anak tiri. Anak tiri adalah engkau anak laki-laki. Karena kamu sangat baik, ingin menikah dengan perempuan janda anaknya 16. Pengen nolong kayaknya. Akhirnya kamu menikah dengan janda anak 16. Anaknya perempuan semuanya. Mahram bagimu karena dia adalah anak tiri. Sama ada seorang gadis, ada seorang wanita menikah dengan seorang duda yang punya anak. Maka anak duda tersebut namanya anak tiri bagimu. Jelas? Mahram, enggak boleh menikah selamanya. Makanya alat ta'bid selamanya. Di dalam Al-Quran, wa banatul akhi wa banatul akhi, terus wa ummahatu nisaikum. Wa ummahatu, tahu dulu, ummahatu wa banatul banatul ukhti dulu, satu-satu. Jangan buru-buru, satu-satu, biar faham. Kalau buru-buru tandanya kamu enggak faham. Belum disebut, sudah kamu sebut. Wa banatul akhi wa banatul ukh. Setelah itu wa ummahatukum wa ummahatu. Yang benar satu-satu yang ngomong. Qurrimat almikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatu. Satu yang ngomong ummahatu. Ummahatu apa? Yang gede. Masa hafalannya mananya? Karena hafal Quran. Coba diwakili. Wa ummahatukumul lati, kok nganggung-nganggung. Kamu gimana hafal Quran yang fasih? Wa ummahatukumul lati? Enggak, bukan. Coba yang benar satu hafal Quran. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Angkat tangan yang bisa coba. Angkat tangan. Anak tahfid. Enggak bisa menghafal segini banyak? Enggak ada yang menghafal satu? Enggak ada yang berani? Mana hafal Qur'annya? Mana tahfidnya? Mana segini banyak? Enggak ada yang angkat tangan? Coba angkat tangan begitulah. Jangan ragu. Kalau diminta sama gurunya, jangan ragu. Wa ummahatul lati arda'nakum. Terus? Wa akhwatu bin arda'ani. Terus? Wa ummahatukum allati ardhana, ummahatukum allati ardhanakum, masalah susuan ya. Susuan sudah dibahas tadi ya. Wa ummahatul lati ardhanakum, terus. Jadi nak, ingat ayat hukum atau tidak yang dia ajarkan? Ayat hukum itu kalian rasakan. Jadi kalau diminta itu spontan, bukan mikir kayak ngulang Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Bukankah ini termasuk ayat hukum yang sudah kalian hafal? Jadi ayat hukum, maksud Buya, kalian menghafal ayat hukum selama ini, agar kalian rasa kalau ditanya itu bisa spontan. Memang kebetulan ini anak yang, ya yang anak yang lama yang sudah hafal, ini kan anak baru-baru, ya masuk akal. Tapi yang di belakang yang sudah lama, langsung nyambut. Tidak boleh, kalau diminta langsung, tidak boleh ragu, saya duluan. Belajar itu seperti itu. Wa ummahatukum allati ardhanakum, itu ibu susuan. Kemudian wa akhwatukum min ar-radhaati, saudara susuan. Wa ummahatun nisaikum, itu mertua ini. Ummahatun nisaikum, ibu daripada istrimu, mertua. Kemudian wa rabaikum allati fi hujurikum, rabaik itu adalah anak tiri. Ada semua. Wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati min nisaikum allati tahaltum bihinna. Jelas? Dan ini rabaib itu adalah anak tirimu, hai laki-laki. Anak tirimu, tapi catatan untuk anak tiri ini. Sudah jelas ya ayatnya. Ayat-ayat hukumnya tolong diulang lagi. Yang hafal jangan-jangan yang tidak ada di sini malahan. Yang di cabang-cabang yang lagi dikirim ini. Biarpun baru kamu ngejar, nak. Yang baru-baru juga mengejar semuanya. Ayat-ayat hukum itu adalah untuk kalian resapi. Orang bisa menghafal Al-Quran, tapi kalau ditanya enggak bisa ngah-ngah. Sebutkan ayat haid. Ayat haid. Tapi kalau sudah terlatih dengan ayat hukum langsung. Apa ayat haid coba? Sana gilmahid langsung. Ayat zakat. Innama shadaqatu, langsung begitu. Ayat qisas. Ya iyalah, tapi bukan hanya sekedar kamu hafalan begini kalau rasa ditanya. Enggak begitu, langsung. Kamu spontan karena biar ada rasa. Enak ya? Jadi ayat hukum yang selama ini dia berikan, ayat-ayat hukum itu kalian hafal secara khusus. Dan langsung tanya jawab, mana ayat ini, ayat ini. Ayat wudu. Nah, yang Buya khawatirkan kalian itu sebenarnya enggak punya hafalan, cuman karena dengar teman yang ngomong ikut bersuara. Kamu enggak benar itu. Jadi memang kamu rasakan untuk dirimu sendiri. Sebab kalian kelihatannya diperhati, kita perhatikan ada yang bengong di sini, lalu ikut ngomong itu. Itu enggak begitu, Nak. Jadi kalau belajar yang serius, yang benar, karena enggak cukup orang menghafal Quran saja, harus tahu isinya, berusaha. Khususnya di pesantren ini diarahkan kepada pemahaman hukum. Makanya ada pelajaran menghafal ayat-ayat hukum itu agar kalian semakin dekat dengan fikih. Jadi kapan disebut permasalahannya kalian bisa menyebut Al-Qur'annya. Kemarin masalah wudu belum ya? Masih batalkan wudu. Nanti wudu itu ayat wudunya mana? Sekarang ayat mahramnya. Terus kemudian kalau ayah tiri, ayah tiri sudah jelas ya. Ayah tiri adalah kemarin tadi kan, ayah tirimu suami daripada ibundamu yang bukan ayahmu, ya enggak? Ayah tiri. Wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati tahaltum bihinna fa illam takunu tahaltum bihinna. Nah, baik. Nah, ini khusus ini dulu. Bagi kamu anak laki-laki perjaka, kalau engkau menikah dengan seorang ibu, seorang wanita yang punya anak, maka anaknya namanya apa? Anak ti. Bahasa Arabnya robibah atau robaibukum lati. Maka robibah itu anak tirimu baru akan menjadi mahram. Itu saja yang pakai syarat, selainnya bebas. Aketok sudah oke. Kalau anak tiri itu akan menjadi mahram kepadamu, wahai suami laki-laki, min nisaikum allati takhaltum bihinna, kalau memang engkau sudah bergaul dengan ibundanya, wa rabaibukum allati, anak-anak tirimu yang perempuan itu akan menjadi mahram bagimu, haram kau menikahi. Min nisaikum allati, yang dia adalah anak daripada istrimu yang takhaltum bihinna, yang sudah kau gauli. Ini adalah syaratnya masalah anak tiri. Seperti itu. Selesai ya. Kemudian nasab yang lainnya yang belum disebut. Ibu tiri di mana yuk? Ayat sebelumnya. Ayat sebelum hukum khurimat alaihi ummahatukum. Wala tankihu manakaha aba'ukum minan nisa'i, jangan kau nikahi yang telah dinikahi ayahmu. Siapa itu? Ibu tiri. Tolong dihafal ya ayatnya. Dihafal yang benar. Kemudian sekarang selesai di sini. Mahram nasab selesai. Mahram susuan selesai. Mahram pernikahan selesai. Ini adalah mahram selamanya yang kalian tidak batal wudu. Makanya selain daripada ini masuk bab yang membatalkan wudu. Mahram sementara belum ada di sini. Hah? Belum. Baik, mahram sementara. Kan ada mahram ada dua tadi. Mahram selamanya sama mahram mahram sementara itu mahramnya itu haram dinikahi untuk sementara, tapi setelah itu boleh dinikahi. Setelahnya ayat wa hurrimat alaikum ummahatukum, coba apa bunyinya? Ayatnya mana ya Arifin? Anta cuma bainul ukhtain ayat berapa? Hah? Wa halailu abnaikum. Terus halail abnaikum itu adalah istri dari menantu. Terus asalnya itu anak menantu itu. Wa anta jama'u bainal ukhtaini, itu mahram sementara. Enggak boleh menikah wa anta jama'u bainal ukhtaini, enggak boleh seorang laki-laki menikah dengan seorang anak gadis sama adiknya sekalian. Jadi gini, kalau kamu menikah ada kakak beradik, perempuan semuanya kakak beradik ini. Kamu menikah dengan kakaknya, maka adik iparmu, itu mahramnya sementara. Mahram dalam hal tidak boleh dinikahi, tapi untuk sementara. Kalau kakaknya meninggal, boleh ganti ke adiknya. Maka sementara di situ. Atau cerai dengan kakaknya, ganti adik. Makanya mahram sementara. Lah, karena itu, maka mahram sementara itu tetap membatalkan wudu. Sehingga yang tidak membatalkan wudu, mahram selamanya. Kalau mahram sementara, tidak batal wudu. Maka dari itu hati-hati. Dengan iparmu enggak boleh berduaan. Enggak boleh kamu buka auratmu. Ini yang sering salah di masyarakat. Jadi kalau kamu seorang suami, istrimu dengan adikmu laki-laki bukan mahram. Mahramnya mahram sementara hanya masalah pernikahan saja. Ya, hati-hati. Ipar harus saling menjaga, enggak boleh. Saudara, istri anta coba abaina ukhtaini, enggak boleh kau ngumpulkan kakak beradik. Setelah itu apa? Hah? Ila maqad salaf, itu cerita lamunnya, selesai. Kemudian ada tambahan di dalam hadis itu. Bibi dengan istri. Jadi kalau kau laki-laki menikahi seorang wanita, enggak boleh juga kau kumpulkan dengan bibinya. Ini masalah poligami. Kalau sudah menikah dengan seorang anak gadis, enggak boleh dengan saudarinya. Enggak boleh menikah bibinya. Menikahi bibinya. Mahramnya apa itu? Sementara. Jadi kalau kau menikah dengan seorang anak perempuan, maka bibinya bagimu adalah mahram sementara. Mahram sementara maksudnya apa? Kamu tidak boleh menikah juga dengan dia, dengan bibinya, tapi dalam batal wudu tetap. Enggak boleh berduaan tetap. Seperti itu. Sampai di sini dulu, insya Allah ini masalah mahram harus dihafal. Ada mahram apa? mahram mu'abbad selamanya ada tiga, mahram karena nasab, mahram karena susuan, dan mahram karena pernikahan. Kemudian setelah itu ada mahram sementara, dan itu tidak membatalkan wudhu, itu tetap batal wudhu, kalau mahram selamanya tidak batal wudhu, mahram sementara tetap batal, kalau mahram selamanya tidak batal wudhu. Selesai, baru nanti selesai kita dari bab yang batalkan wudhu, baru nanti bab selanjutnya insya Allah pada pertemuan yang datang. Tolong anak-anak, asatidnya, murakibahnya, murakib-murakibahnya, kembali dikuatkan masalah ayat hukumnya. Memang sudah hampir 6 bulan atau 7 bulan atau 1 tahun Buya tidak pernah nanya lagi. Hah? Lebih? Ya sudah 2 tahun sudah tidak pernah diingat. Makanya nanti insya Allah ditambah terus. Karena penting sekali nah, ayat hukum kalau hafal. Jadi spontan kalau ditanya. Ya. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Mudahkan kita memahami fikih, belajar ilmu syariat, memahami halal haram, dan Allah menjauhkan kita dari yang haram. Membuka pintu halal seluas-luasnya, panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.